apalah susah sangat nak nikah, cara yang mudah lagu mana? Dia kata payah. Payah tu macam mana? Benda yang payah sangat. Nikah tak payah. Nah, tapi sekarang ni sebenarnya bukan nikah je payah, semua benda payah. Nah, nak daftar sekolah anak, nak masuk universiti payah belaka le ni. Nah. Nak berjalan jauh payah, minyak mahal nak naik pula. Nah. Naik-naik pun tiung juga. Tak payah, nikah ni benda yang mudah. Nah, benda yang payah. Nak cerita bab nikah panjang lebar dah, dah masa 4 jam dah habis. Benda payah, jodoh payah. Jodoh tak payah. Benda senang ni. Nah. Di nikah ni bukan kita kena berkapa, berkasih sayang, bercinta 5-6 tahun lepas tu orang bleber dah nikah, bukan gitu. Kita kenang siapa? Nabi kata. Sahabat dia khabar ke Nabi, saya kenang apa tu. Nabi kata dia risik. Lepas tu pinang aja. Mudah je. Jadi kalau kita rasa kita ni payah nak ada, tak ada kenalan, tak ada calon isteri, kita pergi tengok orang puan. Oh, budak ni aku kenang, kalau dia nak aku, aku nak bini, dia duduk mana? Tanya orang, tu rumah dia tu. Depan sikit pada rumah JKK. Kita pergi ya. Nak, biar dia tak kenal kita pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dah? Tak, saya gini, saya duduk dekat sini, sini, sini. Saya tengok anak makcik. Jadi saya tak reti nak apa, saya tengok, saya berkenang. Kalau tak ada, kalau dia kalau nak kahwin dengan saya nak suruh orang tua mari minang. Faham? Senang ya dalam Islam. Nampak tak? Makcik dia kata minta maaf, semalam orang mari minta dah nak saya minang dah. Jadi awak terlambat satu hari saja. Nak? Tak ada masalah kan? Bukan kita apa muka kita. Lepas tu dia tanya lah, makcik, rumah sebelah ada anak dara tak? Tak sungguh, senang eh? Kita jujur, ikhlas, Tuhan tolong kita. Takkan hapa habis satu taman. Faham? Dah dah habis satu dan satu jalur, nikah dah. Nampak? Pergi pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni nak kahwin, tapi saya tak reti lah, nak mengorak-ngorak, saya tak pandai. Makcik sebelah ni kata awak ada dua anak dara, kalau dia kenang ke saya, mari tengok sekarang. Saya suruh ibu bapak saya mari minggu depan ke apa. Cukup senang. Nampak? Itu berkata, dah ni bini orang, dah sebenarnya. Nampak? Neh, rumah sebelah ada anak dara tak? Tanya pula. Dia ada rumah sebelah, rasa ada, nampak orang puan ada, saya pun tak apa tegur kat dia. Nagi rumah sebelah pula. Rumah ni 5 minit, 5 minit. Sekejap je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak mana? Saya ni duduk sini, kota Damansara. Faham tak? Saya ni nak nikah ni rumah ketiga dah lah. Neh, jadi ada anak dara tak? Senang kan? Orang tak marah kita kan? Kita jujur kan? Nah, dia pun jawab, saya tak nak ada dara, tapi saya lama dah janda. Faham? Jadi selalu tak? Ni kau erik situ, erik sini, erik situ, erik sini, tak nikah sekarang. Nak? Lala tu big baby. Puik, puik.